Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore sobat muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kali ini pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa saat menjelang berbuka ya, kami informasikan untuk wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya untuk waktu maghrib atau berbuka di hari ini, yaitu di hari ke-5 Ramadan atau di tanggal 5 juga di bulan Maret 2025, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menunggu waktu berbuka, insya Allah di setiap hari Rabu di bulan Ramadan, di 3 pekan pertama di bulan Ramadan, yakni di setiap hari Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program bincang-bincang spesial Ramadan, Halo Dokter Spesial Ramadan. Insya Allah kita akan membahas beberapa kondisi kesehatan yang berkaitan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan di kesempatan kali ini kami berikan kesempatan juga atau persilakan para pendengar sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, untuk berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan. Bagi yang memiliki keluhan kesehatan dan berkaitan dengan ibadah puasa, silakan bisa disampaikan ke nomor interaktif 0821-2444-1561. Dan insya Allah sore ini kita dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Insya Allah kita akan membahas salah satu kondisi kesehatan yang spesifik, yaitu penyakit asam lambung. Bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh penderita asam lambung ketika menjalani ibadah puasa, ya, karena berkaitan dengan pencernaan, lambung, dan puasa kita salah satu pembatalnya adalah, yang kita tahan adalah makan dan minum. Nah, maka hal ini berkaitan ya. Maka kita perlu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit asam lambung. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Rahadian Faisal. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Faisal atas waktunya kembali membersamai kami kali ini di bulan Ramadan ya, di sore hari ini. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik, Dr. Rahadian Faisal. Baik, Sobat Slim, sekali lagi kami informasikan untuk pertanyaan, silakan bisa sampaikan ke nomor 0821-2444-1561 untuk menyampaikan keluhan kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita, yakni asam lambung ketika bulan puasa. Baik, sebelum kita kepada hal-hal apa yang perlu diperhatikan ya bagi penderita asam lambung ketika berpuasa, mungkin kita awali, dokter, apa sih itu yang disebut kondisi penyakit asam lambung, dokter? Silakan, Dokter Faisal. Nah, asam lambung ini ya, istilah asam lambung ini istilah awam sebenarnya ya. Jadi kalau di istilah medis, asam lambung itu kan sebenarnya asam yang ada di dalam lambung ya, cairannya di dalam lambung ya. Jadi di dalam lambung itu secara fisiologis, secara normal memang di situ ada asam ya, ada suatu cairan untuk mencerna makanan di situ ya. Sifatnya sangat asam di situ. Fungsinya dia pertama dia mencerna makanan ya, kemudian yang kedua juga untuk membantu membunuh bakteri-bakteri yang masuk ya dari mulut kita kemudian masuk ke lambung ya. Di situ karena sifatnya sangat asam nanti bisa membantu membunuh bakteri. Nah, kalau di istilah awamnya itu asam lambung ini bisa mengacu kepada dua jenis penyakit ya. Pertama yaitu adalah MAH ya. Mungkin bisa saya share screen sebentar. Nah, ini pertama adalah MAH ya. MAH, yang kedua adalah GERD ya, atau GERD atau gastroesophageal reflux disease ya. Nah, kita bahas dulu apa dua penyakit ini ya. Pertama adalah penyakit MAH. Penyakit MAH itu biasanya secara medis disebut gastritis ya. Gastritis atau inflamasi atau peradangan pada lambung ya. Peradangan pada lambung. Bisa karena infeksi bakteri ya, bisa karena yang kedua bisa karena misalnya iritasi ya, misalnya karena penyakit karena makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas seperti itu ya. Bisa menyebabkan MAH ya di situ. Bisa menyebabkan peradangan pada lambung di situ. sehingga bisa bahkan bisa menyebabkan perdarahan pada lambung juga bisa ya. Bahkan bisa menyebabkan apa kerusakan pada lapisan-lapisan lambungnya itu dinamakan gastritis atau mah ya. Nah, yang kedua kadang disebut asam vagus asam lambung juga yaitu GERD ya atau GERD ya. Mungkin sudah lumayan familiar ya GERD ya. Atau reflux asam lambung istilahnya ya. Jadi asam lambungnya itu apa kembali ya. Seharusnya asam lambung ada di dalam lambung saja kemudian itu naik ke atas ya, naik ke apa ke kerongkongan kemudian sampai ke mulut bahkan ya. Nah, itu asam lambung yang naik ini bisa menyebabkan gejala berupa terasa panas ya di dada ya. Kemudian terasa bahkan bisa sampai sesak nafas, bisa sampai apa terasa terbakar seperti itu atau terasa pahit di mulut seperti itu. Nah, biasanya mengacu kepada dua ini istilah asam lambung itu. Nah, kalau tadi GERD ya, dari gejala-gejalanya antara lain tadi sensasi terbakar di dada, kemudian nyeri dada atau naiknya sisa makanan atau cairan asam ke kerongkongan, kesulitan menelan, atau rasa mengganjal di kerongkongan, atau batuk kering berkepanjangan itu juga bisa, kemungkinan bisa juga karena GERD ini ya. Ini karena penyebabnya karena katup, sebenarnya kan di dalam lambung itu ya, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung itu ada katup. Jadi makanan dari kerongkongan bisa masuk ke dalam lambung, tetapi cairan dan makanan yang sudah dicerna di dalam lambung tidak bisa kembali lagi ke atas ke dalam kerongkongan bahkan sampai ke mulut itu tidak bisa seharusnya. Nah, akibat melemahnya penutup ini ya yang menghubungkan antara kerongkongan dengan perut atau lambung ini sehingga asam lambung bisa naik kembali seperti itu. Mungkin itu. Baik. Ya, baik dokter, terima kasih penjelasannya. Jadi secara umum asam lambung itu adalah istilah awam ya dokter ya. Dan mengacu ke dua atau mengerucut ke dua keluhan yakni MERD dan juga GERD. Dan secara sederhana MERD itu hanya keluhan di lambung sementara GERD itu adalah refleks atau kembalinya sesuatu yang ada di lambung ke atas lagi ya dokter ya. Dan ya, melibatkan tenggorokan bahkan sampai ke mulut seperti itu ya dokter ya. Iya betul. Baik dokter, tadi juga dijelaskan beberapa penyebabnya. Tadi mungkin kita ke MERD dulu ya dokter ya. Tadi salah satunya infeksi, lalu juga makanan yang terlalu pedas atau bahkan asam. Nah, infeksi ini mungkin disebabkan apa dokter? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan infeksi atau hal lain dokter? Iya. Untuk infeksi bisa karena Helicobacter pylori itu bisa karena itu atau juga karena misalnya infeksi yang apa misalnya menyebabkan kita diare seperti itu bisa ya, misalnya infeksi bakteri penyebab diare seperti itu atau bisa infeksi virus seperti itu ya kadang di ketika kita diare ya itu biasa disertai dengan mah atau gastritis kadang satu apa kesatuan satu penyakit yang bersamaan kadang ya jadi namanya gastroenteritis ya. Gaster itu lambung, enteritis itu usus. Jadi inflamasinya menyatu antara lambung dengan usus ya. Itu biasanya penyebabnya hampir sama ya penyebab diare seperti misal pada anak itu rotavirus, kemudian pada dewasa bisa misalnya amuba juga bisa, kemudian misalnya penyakit yang lain E. coli yang jenisnya yang apa termasuk yang berbahaya juga bisa atau bakteri-bakteri yang lainnya bisa juga karena itu pertama karena infeksi yang kedua karena dia iritasi ya sifatnya iritasi sebenarnya di situ tidak ada bakterinya yang menyebabkan dia menjadi mah atau menjadi radang di situ ya peradangan di situ akan tapi di situ peradangannya disebabkan karena iritasinya iritasi ini bisa misalnya makanan terlalu pedas misalnya ya makan mie pedes-pedesan itu ya sampai level yang paling tinggi misalnya ya. Nah itu juga bisa menyebabkan tiba-tiba langsung masuk IGD nah itu juga bisa terjadi sangat mungkin terjadi ya atau misalnya makan yang terlalu asam misalnya ya makan rujak buah seperti itu ya yang terlalu asam ditambah sambalnya yang sangat pedas seperti itu ya bisa terjadi ya mah ini ya atau gastritis ini. Baik dokter. Kemudian dokter, makanan. Jadi dari segi bahan makanannya ya tadi dokter ya, salah satunya pedas dan asam itu adalah penyakit MERD dan juga mungkin nanti GERD nanti ya. Untuk MERD sendiri dokter selain dari bahan makanan atau makanan yang dipilih ya, Dari segi pola makan, dokter, apakah pengaruh, dok? Terkadang ada yang menganggap emak itu karena telat makan, sering telat makan, atau melewatkan sarapan. Nah, apakah itu benar, dok, dari segi pola makan, dokter? Iya, jadi untuk pola makan juga sangat berpengaruh ya. Jadi ketika seseorang yang memiliki sakit maag ya, seorang memiliki sakit maag, maka dia harus makan dengan teratur ya, makan dengan teratur ya, makan sesuai dengan waktunya ya. Ketika di luar bulan puasa ya, maka 3 kali sehari sesuai dengan waktunya, jangan ditunda-tunda. Kalau perlu bahkan di antara makan itu dia makan snack ya, snack yang sehat ya, seperti misalnya buah-buahan atau misalnya apa susu atau misalnya yogurt seperti itu, atau misalnya cemilan-cemilan sehat lainnya ya. Nah itu bisa untuk apa mengisi lambung ya, mengisi lambung. Ketika lambung itu kosong ya, dia tidak ada yang dicerna, sedangkan di situ asam lambungnya ya, apa ada asam di situ, ada kondisi asam lambung ya, bisa terjadi peningkatan di situ asam lambungnya. Nah ketika ada yang dicerna di situ, maka kondisi asam lambungnya ini bisa membaik. Hampir sama sebenarnya antara mah dan GERD ini ya, baik dari apa pencegahannya maupun dari apa makanan yang dihindari, kemudian makanan yang dianjurkan, itu hampir sama antara mah dan GERD ini. Baik, dokter. Jadi cenderung secara umum agak sama ya, dok ya, dari segi ya, penyebab dan juga gejalanya. Kemudian dokter, dari segi usia, dokter, tadi kan ada disebutkan juga terutama GERD, katup bagian atas lambung yang melemah sehingga dia tidak bisa menahan cairan asam lambung sehingga dia keluar. Apakah dari segi usia, dokter, melemahnya katup ini atau ada penyebab lain, dokter? Iya, penyebabnya bisa karena ya secara dia secara genetiknya itu memang lemah katupnya, atau dia juga bisa karena faktor usia, benar bisa ya. Jadi pada orang-orang yang usia lanjut itu memang lebih beresiko ya, lebih beresiko terkena refleks ya, terkena refleks asam lambung ya. Atau bisa juga pada orang-orang yang misalnya gangguan cemas ya, gangguan cemas itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika seorang jadi cemas ya, asam lambungnya juga apa dia meningkat di situ ya, bahkan bisa sampai refleks seperti itu karena kondisi yang cemas. Maka ketika seseorang apa gangguan lambungnya ini disertai dengan kecemasan, maka harus diatasi bersamaannya, antara keluhan lambungnya dan keluhan kecemasannya juga harus diatasi. Baik, dokter. Lalu dari segi gejala tadi ada seperti sensasi terbakar atau nyeri ya, dokter ya, untuk GERD mungkin ya. Kemudian apakah ada gejala spesifik, dokter, salah satunya mungkin maag ya, yang membedakan dengan sakit perut biasa seperti kembung dan lain-lain, dokter? Iya. Untuk ma itu biasanya gejalanya dia perih ya, lebih ke fokus ke perut ya, perih dia, kemudian apa ya disertai kembung juga bisa, disertai kembung, mual, muntah seperti itu juga bisa ya. Kemudian untuk apa GERD tadi, karena dia ada asam lambung yang naik ya, maka tadi sensasi terbakar, kemudian apa nyeri ketika menelan seperti itu bisa terjadi. Baik, selanjutnya apakah ada tingkat keparahan, dok, untuk GERD dan juga maag ini, dokter? Oh, untuk keparahannya ya. Jadi untuk maag ini sendiri ya, kemudian kalau ringan ya mungkin dia hilang ketika makan, mungkin dia sembuh seperti itu. Itu mungkin masih termasuk ringan ya. Mungkin tidak perlu obat seperti itu masih mungkin termasuk ringan. Ketika mungkin berat, mungkin perlu diberikan obat seperti itu. Atau sampai bahkan sampai munculnya perdarahan ya, kadang sampai muntah berdarah seperti itu, atau ketika buang air besar itu ada darahnya atau berwarna hitam seperti itu udah maag yang cukup parah, maka dia harus segera diperiksakan ya untuk diobati apa penyakit maagnya atau penyakit gastritis yang parahnya ini. Kemudian untuk GERD sendiri ya, dia asam lambungnya kan kembali ya, nanti apa bervariasi apa keparahannya. Jadi kadang nggak bisa sampai menyebabkan apa, cuma karena asam lambungnya mengiritasi kerongkongan, nanti bisa sampai menyebabkan striktur, artinya pengerutan kerongkongan seperti itu, bisa menyebabkan kelainan sampai di daerah apa pencernaan antara mulut dan kerongkongan, itu sudah termasuk GERD yang parah. Baik, dokter. Terima kasih penjelasan awalnya, Sobat Muslim. Tadi kita dengarkan ya beberapa penjelasan mulai dari pengertian asam lambung ya, yang mengerucut pada dua permasalahan, yaitu maag dan juga GERD ya, GERD atau refleks cairan atau asam lambung sampai ke tenggorokan, bahkan sampai di rongga mulut. Nah, kemudian beberapa penyebab dan juga gejala-gejala yang spesifik yang mengarah kepada GERD atau MAG ya. Silakan bagi yang ingin berkonsultasi atau menanyakan pertanyaan seputar kesehatan, silakan bisa sampaikan ke nomor interaktif 0821-2444-1561. Kita masih dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Insya Allah kita akan membahas tentang lebih spesifik apa yang perlu diperhatikan penderita asam lambung ketika melakukan ibadah puasa. Ya, salah satunya tadi di antara penyebabnya adalah pola makan ya, pola makan yang tidak teratur yang menyebabkan dia menjadi memiliki penyakit MAG ya. Nah, ketika bulan puasa ini kan pola makan kita juga disesuaikan ya Sobat Muslim, kita menahan pembatal puasa salah satunya adalah makan dan minum sejak fajar, sejak subuh sampai dengan terbenam matahari. Nah, kemudian juga pola makan yang mungkin nanti kita perlu sesuaikan juga ketika malamnya. Nah, kita akan mulai masuk pada pembahasan yang bersinggungan dengan ibadah puasa ini, Sobat Muslim. Kondisi kesehatan penderita asam lambung ketika melakukan ibadah puasa. Nah, sebelumnya, Dr. Faisal, apakah boleh penderita asam lambung ini berpuasa, dokter? Ya, nanti apakah seorang penderita asam lambung berpuasa kembali lagi tergantung kesanggupan dia dan kondisinya ya. Jadi ketika kondisinya dia mah ringan seperti itu ya, ketika berpuasa dia masih kuat ya, tidak kambuh, kemudian tidak ada gejala yang membahayakan, artinya dia tidak ada muntah darah atau tidak ada apa BAB darah seperti itu, kondisi secara umum baik ya, maka dia boleh puasa ya. Tapi ketika dia tidak mampu, sangat lemas seperti itu, kemudian mual muntah yang banyak sampai tidak mungkin apa masuk cairannya ya, misalnya dia bisa dehidrasi, maka boleh diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi untuk boleh dan tidaknya dikembalikan lagi di kondisinya seperti apa dan kemampuan dari pasien seperti apa. Baik dokter, jadi bisa menakar dari sisi keparahannya tadi ya dokter ya. Apakah perlu konsultasi ke dokter untuk apakah dia memutuskan puasa atau tidaknya dokter? Iya, tapi secara umum seperti itu ya. Dia bisa menilai kemampuannya sendiri ya. Ketika ini saya kira saya mampu puasa, maka boleh dicoba puasa ya. Tapi ketika di tengah jalan dia ternyata tidak kuat, ya boleh dibatalkan seperti itu ya, karena tidak mampu. Tapi apakah perlu konsultasi? Ya silakan konsultasi boleh ya. Nanti dokter akan menanyakan bagaimana kondisinya, nanti dokter bisa memutuskan bahwa seseorang ini bisa puasa atau tidak, atau nanti bahkan perlu obat terlebih dahulu ketika sahur atau ketika berbuka seperti itu. Baik dokter. Nah kemudian dokter, hal-hal apa saja dok? Nah ini mulai masuk pada pembahasan kita, hal-hal apa saja atau rambu-rambu apa saja yang perlu diperhatikan atau menjadi aturan khusus bagi penderita asam lambung agar maksimal ketika menjalani ibadah puasa ini, dokter Faisal? Ya, jadi ketika berpuasa seorang penderita asam lambung ya yang masih bisa berpuasa, maka harus perlu memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama tentu jangan skip sahur ya, jangan di skip sahurnya ya. Maka makan sahur ini ya di situ ada berkah juga di situ di situ juga bisa membantu kita ya. Sebagai seorang penderita asam lambung, maka di situ bisa menguatkan kita ya, bisa mengisi lambung kita. Nah, ketika sahur ini juga kita isi dengan makanan-makanan yang bergizi ya, tentu sesuai dengan gizi seimbang, isi piringku itu ya ada 4 di situ ada 4 yaitu ada 4 nutrisi utama, makronutrisi yaitu karbohidrat, kemudian lemak, kemudian lemaknya berupa protein dan lauk seperti itu. Jadi karbohidrat, lauk pauk, kemudian yang kedua buah dan sayur ya. Jadi 4 ini terpenuhi ketika sahur, maka seorang yang menderita asam lambung ini bisa kenyang lebih lama ya, karena di situ terutama kandungan seratnya harus terpenuhi ya, kandungan serat harus terpenuhi, bisa dari sayur, dari buah, dari kurma ya, kan disunahkan juga kurma ya ketika sahur, maka konsumsi kurma ketika sahur juga sangat baik ya di situ. Kemudian kalau bisa ya ketika sahur ini jangan makan pedas ya, jangan makan yang terlalu asam seperti itu, atau jangan minum kopi seperti itu ya. Jangan minum kopi ketika sahur, selain tadi bisa memicu asam lambung, juga dia bersifat diuretik ya. Jadi nanti kandungan cairan ketika kita jadi sering buang air kecil ya. karena minum kopi itu ya. Jadi kalau bisa dihindari untuk kopi ya. Kemudian makannya juga ketika apa setelah sahur ini jangan langsung tidur ya. Ketika setelah sahur jangan jangan langsung tidur karena ketika GERD ya, GERD itu sangat dipengaruhi oleh posisi ya. Ketika seseorang baru makan, makanan masuk ke dalam perut, nah lambung kan merespon dengan mengeluarkan asam lambung. Nah, dengan lagi tinggi-tingginya asam lambung, seseorang itu tiduran ya, maka sangat bisa itu reflux karena posisinya jadi tidak melawan gaya gravitasi lagi ya. Dia landai seperti itu, maka jangan sampai tiduran ya, jangan sampai tiduran atau tidur ketika setelah makan ya. Itu kemudian makan jangan terburu-buru ya, makannya jangan terburu-buru. Yang selanjutnya kalau bisa perlahan-lahan ya dikunyah, kemudian masuk ditelan perlahan. Ketika terburu-buru dia banyak udara yang akan masuk ya, banyak udara yang akan masuk menyebabkan kembung, menyebabkan apa kondisi perutnya semakin tidak nyaman seperti itu. Kemudian untuk konsumsi karbohidrat ya, karbohidratnya kalau bisa karbohidrat yang kompleks itu ya, karbohidrat yang kompleks seperti nasi, seperti misalnya apa kacang-kacangan, oatmeal seperti itu ya. Atau di situ ada juga serat-seratan, kita juga harus kalau bisa dihindari mie seperti itu ya. Atau yang roti yang mudah apa pencernaannya lebih cepat daripada karbohidrat kompleks yang lainnya. Seperti itu. Kemudian itu ketika sahur ya. Kemudian ketika berbuka ya. Ketika berbuka kalau bisa jangan terlalu banyak juga langsung makan ya. Ketika berbuka langsung makan banyak ya. Ini juga tidak baik ya. Nah, kalau bisa konsumsi kecil dulu ya. Ketika buka kita takjil dulu, misalnya kurma, kemudian air putih ya. Ini kita salat maghrib dulu, kemudian setelah salat maghrib baru makan makan besar. Makan besarnya pun kita kalau bisa ya kita apa bertahap seperti itu, jangan langsung banyak ya, jangan langsung banyak ya. Kemudian segera berbuka ya, jangan ditunda ketika apa masuk waktu maghrib ya, langsung kita berbuka. Kalau bisa dihindari makanan-makanan pemicu seperti misalnya tadi yang terlalu pedas, terlalu asam ya. Atau yang tinggi kafein seperti kopi ya seperti itu ya. Seperti kopi itu kalaupun mau mau kopi ada triknya ya. Ketika masih seseorang masih mau kopi ya ketika bulan puasa, maka bisa di apa sekitar setengah jam setelah makan ya. Setelah berbuka ya sekitar setengah jam atau hendak tarawih itu bisa kita konsumsi apa kopi terlebih dahulu ya. Bisa bisa konsumsi kopi terlebih dahulu, kemudian kopinya dipilih yang apa Arabica ya. Dipilih yang Arabica itu lebih rendah kafein, atau kalau ada yang decaf ya yang tidak ada kafeinnya lebih bagus lagi ya. Kalau bisa yang kalau tidak bisa Arabica full, jangan yang robusta. Ketika konsumsi kopi yang robusta dia lebih bersifat asam di lambung ya. Kalau Arabica dia lebih asam di mulut tapi di lambung lebih aman seperti itu. Itu kalau ketika masih mau kopi seperti itu ya. Kemudian tips saya jangan merokok ya. Nah ini tips yang juga penting ya. Tips yang juga penting karena rokok ini sudah terbukti ya. Dia berpengaruh ke asam lambung ya. Akan meningkatkan asam lambung ya. Akan memperparah kondisi baik mah atau GERD-nya ya. Jadi ketika berbuka baik berbuka maupun sahur ya udah kita jangan merokok. Kalau bisa kita tinggalkan sama sekali ya rokok ini ya. Bulan puasa ini bulan yang baik untuk berhenti merokok ya, untuk mengawali, karena kita dari subuh sampai maghrib saja kita kuat ya, misal seseorang masih merokok ya, ternyata dari subuh sampai maghrib kita kuat tanpa rokok ya, kenapa tidak dilanjutkan ya dari subuh dari maghrib sampai subuhnya itu dilanjutkan tidak merokok ya, akhirnya bisa berkelanjutan di bulan di luar bulan Ramadan ya, bisa berhenti merokok seperti itu. Kemudian yang perlu dihindari juga misalnya minuman bersoda seperti itu, atau makan berat mendekati waktu tidur ya, misalnya kita setelah tarawih makan berat lagi nih ya, setelah tarawih kita makan berat lagi, maka jangan langsung jangan langsung tidur ya, jangan langsung tidur, dikasih jeda kurang lebih 1 jam sebelum tidur sudah berhenti makan. Mungkin itu tips-tips beberapa tipsnya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi penderita asam lambung lebih banyak seputar pola dan pilihan makanan ya dokter ya. Dari mulai ya, dari sahur dan juga ketika berbuka ada hal yang perlu diperhatikan. Di luar itu tadi jangan atau berhentilah merokok ya Sobat Muslim, tadi yang dokter sampaikan nasihat yang cukup berharga ya, terutama bagi yang masih diuji dengan ketergantungan dengan rokok ya. Kalau bisa kuat seharian siang hari, insya Allah bisa kuat di malam harinya. Maka seperti yang tadi dokter sampaikan, Ramadan bulan puasa ini menjadi momen yang baik untuk berhenti merokok ya. Apalagi rokok kita tahu juga memberikan banyak mudarat bagi tubuh kita, sementara agama kita juga melarang kita untuk memudarati diri kita sendiri. Janganlah kita bunuh diri kita sendiri. Maka rokok itu kan juga hal yang membunuh ya. Rokok membunuhmu ya slogannya. Nah, maka kita bagi saudara-saudara kita yang masih merokok, ini menjadi momen terbaik untuk berhenti merokok. Dan jangan lupa juga untuk perbanyak doa untuk itu ya. Baik, terima kasih dokter tadi penjelasannya ya. Dan juga salah satunya mungkin juga berkesesuaian dengan syariat kita ya dokter ya, bahwa mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka. Berarti ini juga baik untuk penderita asam lambung ya dokter ya? Iya betul, jadi memang sesuai dengan syariat kita ya. Jadi ketika sahur ya kita akhirkan ya, agar kalau sahurnya katakanlah jam 1 seperti itu ya, kita tidak bisa disebut makan sahur ya. Terus kemudian setelah itu juga akan terlalu lama jaraknya sampai subuh itu masih jaraknya masih lama, sehingga mungkin sudah mulai kosong lambungnya, sudah mulai tercerna makanannya. Nah, beda ketika kita makannya menjelang subuh, benar-benar menjelang subuh. Nanti maka ketika sampai siang itu masih ada makanan di dalam lambung, sehingga kemungkinan kambuhnya itu sangat bisa minimal seperti itu. Begitu juga dengan menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka ketika kita sudah seharian lambung mulai kosong seperti itu ya. 14 jam lebih ya kita berpuasa, nah maka kita segera ya isi ya, mulai dari kurma seperti itu atau dengan makanan-makanan yang lainnya. Demikian. Baik dokter, lalu mungkin kemudian bicara tentang cairan atau air minum dokter, mungkin juga untuk kita secara umum ya, kita kan ada patokannya kalau tidak salah, berapa ya dok? 8 gelas sehari ya kurang lebih ya, atau berapa mungkin bisa disampaikan dok, dan bagaimana kita mencukupi kebutuhan cairan kita di bulan Ramadan ini di malam harinya dokter? Iya betul, jadi untuk kebutuhan cairan juga sangat penting ya, terutama untuk orang umum ya, kemudian juga untuk penderita asam lambung juga penting, karena cairan bisa dia bersifat lumayan menetralkan asam lambung ya. Jadi ketika dia minumnya cukup, maka asam lambungnya bisa bisa agak teratasi karena konsumsi cairan yang cukup. Nah secara umum untuk konsumsi cairan sama seperti hari-hari biasa ya, kurang lebih 2 liter atau 8 gelas ya, atau 8 gelas sehari ya kurang lebih. Nah, yang jadi challenge bagi kita ini ketika bulan puasa, kita waktu minumnya itu sangat terbatas ya, hanya dari maghrib sampai subuh ya. Ya kurang lebih berapa jam itu ya? Dari maghrib sampai subuh tidak sampai 12 jam mungkin ya. Nah, bagaimana kita minum 8 gelas ya, apalagi nanti terpotong waktu tidur seperti itu ya. Nah, kita siasatinya bisa dengan metode 2-4-2 ya. 2-4-2 yaitu 2 gelas ketika berbuka ya, 2 gelas ketika berbuka, kemudian 4 gelas ya, 4 gelas antara berbuka sampai kita tidur ya. Sampai antara berbuka sampai kita tidur ya, mulai dari sebelum sholat isya, nanti setelah sholat isya, atau di antara tarawih, atau setelah sholat tarawih, sebelum tidur. Nah, pokoknya di antara waktu antara berbuka dengan sampai kita tidur itu 4 gelas ya. 2, 4, 2, nanti duanya lagi ketika kita sahur ya, ketika kita sahur. Nanti mau dilebihkan ketika sahur juga boleh ya. Jadi kurang lebih selama antara maghrib sampai sahur itu kita bisa sampai subuh itu bisa konsumsi 8 gelas air seperti itu. Baik dokter, baik. Ternyata manajemen atau ya manajemen meminum air putih ya, agar kita tercukupi cairan, kebutuhan cairan tubuh kita ini juga bermanfaat bagi penderita asam lambung ya dokter ya. Iya betul. Bisa menetralisir asam lambung. Baik, dan tadi formasi ya, dalam tanda kutip ya, formasi 2-4-2 ini bisa kita terapkan ya Sobat Muslim ya. 2 ketika berbuka, mungkin untuk membatalkan puasa 1 gelas ya. Lalu ketika sebelum berangkat sholat sholat maghrib misalnya, kita bisa tambah 1, atau mungkin setelah sholat maghrib nanti setelah makan 1 gelas ya, itu sudah 2 gelas. Lalu pulang sebelum berangkat sholat isya 1 gelas mungkin, lalu setelah selesai sholat tarawih dan pulang dari masjid, otomatis kita haus ya. Mungkin antara 1-2 gelas, dan sebelum tidur 1 gelas, itu sudah 6. Lalu ketika sahur ya, kita butuh asupan cairan yang cukup sehingga 2 gelas. Nah, ini insya Allah bisa ya, kita terapkan ya untuk menjaga asupan cairan tubuh kita. Dan terutama tadi yang Dr. Radian Faisal sampaikan, ini juga bisa menetralisir asam lambung bagi penderita asam lambung. Ya, baik, betul. Baik dokter. Jadi itu untuk, dari ya dokter. Ada tambahan sedikit. Oh iya. Jadi untuk tadi formasi 242 ya, formasi 242 ini yeah. Kalau bisa sesuai formasinya itu ya 242. Kadang kita terbalik formasinya 224 kadang. Oh, kadang, baik dokter. Kadang ketika sahur kita ya udah, ini udah mau subuh, kita banyak-banyak minum sampai 4 gelas seperti itu ya. Nah, kadang ketika terlalu banyak di sahurnya itu nanti setelah subuh kita buang air besar juga banyak ya. Buang air kecil juga banyak ya, kencingnya juga apa pipisnya juga jadi banyak seperti itu. Jadi banyak yang terbuang akhirnya ya. Ketika sahur terlalu banyak, maka cadangannya itu dibangun ketika malam hari itu yang penting. Ketika malam hari itu cukup minum, maka nanti insya Allah siang harinya tidak akan kehausan. Baik dokter, baik. Jadi yang agak diperbanyak konsumsinya ketika malam harinya ya. Baik. Terima kasih dokter. Ini tadi dari pola makan, lalu juga harus mencukupi juga kebutuhan cairan ya, dari segi polanya juga, pola makan dan asupannya. Lalu dari segi fisik mungkin dokter, apakah ada tips terutama bagi penderita asam lambung? Apakah perlu tetap olahraga dokter ketika berpuasa, dan bagaimana manajemennya dokter? Ya, secara umum ya kita tetap harus berolahraga ya, tetap harus berolahraga. Ketika bulan Ramadan juga tetap harus berolahraga. Ya, bagaimana secara umum, tidak hanya penderita asam lambung saja, jadi secara umum kita harus berolahraga. Nah, bagaimana manajemen olahraga di bulan Ramadan ini ya? Pertama, olahraga yang ringan-ringan saja ya, ringan-ringan sampai sedang ya, tidak berat. Misalnya di bulan Ramadan malah ikut maraton seperti itu ya, sepertinya tidak memungkinkan. Atau misalnya angkat berat yang terlalu nge-gym yang terlalu maksimal seperti itu juga tidak bisa. Maka kita pilih olahraga yang antara ringan sampai sedang ya, misalnya jogging, kemudian bersepeda seperti itu, atau misalnya olahraga-olahraga yang lain misalnya, atau misalnya di rumah punya treadmill, kita bisa lari di dalam rumah di treadmill seperti itu. Nah, olahraganya ini kapan ya? Yang terbaik adalah ya ketika menjelang berbuka itu mungkin ya, ketika menjelang berbuka ya. Ketika sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka kita berolahraga. Nah, nanti setelah selesai olahraga itu pas waktunya maghrib ya, atau menjelang maghrib ya, kita bisa tahan hausnya sebentar, kemudian kita bisa pas berbuka ketika itu. Atau ketika tidak bisa, mungkin pagi hari ya, tapi jangan yang terlalu berat, atau misalnya jalan kaki santai ya, keliling sekitar rumah seperti itu ketika pagi hari ya, jangan sampai menyebabkan haus juga ya, kalau pagi hari ketika kita berpuasa. Atau ketika tidak memungkinkan juga ya, pagi misalnya nggak mungkin karena kerja, atau sore misalnya sudah keburu lemas misalnya ya, bisanya malam ya tidak apa-apa ya. Kalau bisa malam hari setelah tarawih ya, kita olahraga ringan saja, stretching misalnya, atau misalnya olahraga yang lain misalnya dengan tubuh kita, misalnya push up, sit up seperti itu, atau dengan barbel dumbbell seperti itu. Mungkin itu tipsnya. Baik dokter. Kemudian dokter, mungkin bisa diberikan tips dokter tentang penderita asam lambung ya. Tadi mungkin dari mahnya kambuh, nyeri. Kemudian mungkin jika yang menderita GERD, dia merasa reflux ya ketika berpuasa. Nah, bagaimana, apa yang perlu dilakukan atau apa yang harus dilakukan ketika asam lambung ini kumat dokter ketika berpuasa? Ya, kalau ketika berpuasa ya dilihat nanti gejalanya ini parah atau tidak ya, sudah parah atau tidak. Misalnya sangat sakit perutnya sampai melilit ya, sampai tidak bisa beraktivitas lagi ya, sudah kita buka. Mau tidak mau ya kita berbuka ya, karena sudah tidak memungkinkan lagi puasa misalnya. Atau reflux misalnya. Kemudian mual muntah banyak seperti itu ya, akhirnya keluar cairan banyak misalnya, sampai jadi lemas, dehidrasi seperti itu ya, mungkin harus dibatalkan puasanya ya. Tidak apa-apa ya, nanti bisa kita kode di luar bulan Ramadan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya, tadi itu pertama ya, kapan kita tahu kita harus membatalkan puasanya ya. Kemudian yang kedua untuk mungkin ketika puasa kambuh itu ya, itu lebih lebih poinnya lebih ke itu sih, bisa kita masih sanggup atau tidak puasanya ini ya, ketika kambuh ini ya. Kalau ketika misalnya kita bisa bisa apa masih kuat ya, kita bisa tahan seperti itu ya. Kalau tidak kuat ya kita berbuka seperti itu. Nanti mungkin lebih dipersiapkan lagi nya ketika persiapan puasanya itu ya, mulai dari sahurnya seperti apa, makan minumnya di diperbaiki, kemudian tidurnya juga harus cukup ya, kemudian dari stres kecemasannya juga kita harus apa kelola ke kondisi kesehatan mental kita ya. Nanti ketika berbuka juga ya, dijaga sesuai dengan sudah dijelaskan tadi ya. Jadi lebih ke untuk manajemennya itu di luar ketika puasanya. Nah, nanti ketika puasanya sudah kita manage seperti itu masih kambuh ya, nanti kita tinggal lihat perlu dibatalkan atau tidak. Baik, terima kasih Dr. Hadian Faisal atas penjelasannya. Kita mungkin akan mulai bacakan pertanyaan dokter dari para pendengar Radio Muslim Jogja serta Niaga TV. Silakan bisa sampaikan pertanyaan para pendengar Radio Muslim Jogja dan Niaga TV dimanapun berada. Kita ada di program acara Halo Dokter Spesial Ramadan, membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penderita asam lambung saat puasa. Yang tadi penjelasannya Masya Allah cukup banyak ya, penjelasan bermanfaat tentang itu yang disampaikan oleh Dr. Hadian Faisal, MSc SPPK Spesialis Patologi Klinik. Silakan sampaikan pertanyaan bagi yang ingin menyampaikan atau berkonsultasi. Jangan lupa bisa sampaikan jenis kelamin, usia, dan juga riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Bisa disampaikan pertanyaannya ke nomor 0821-2444-1561. Bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp. Bisa juga langsung telepon ke nomor tersebut ya untuk menyampaikan secara langsung. Insya Allah akan kami sambungkan atau kami sampaikan kepada Dr. Rahadian Faisal sore hari ini. Baik, kita baca pertanyaan pertama dokter. Dokter, pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Apakah benar? Ya, apakah benar asam lambung atau terutama GERD ya, ini berhubungan juga dengan atau akan berkaitan dengan jantung dokter? Karena ketika kumat, asam lambung naik, ini ada terasa sesak atau berdebar-debar ketika asam lambung naik, dan biasanya nanti akan mereda tapi agak lama dokter. Bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi? Mohon penjelasannya dokter. Ya, untuk GERD ya memang gejalanya ini mirip dengan ya, ya mungkin di sering disalah apa disalah artikan dengan serangan jantung ya, karena mungkin terasa panas di apa terasa berat di dada seperti itu ya. Nah, perbedaannya apakah pertama jawab apakah menyebabkan jantung ini tentu tidak ya, karena dia dua saluran yang berbeda ya. GERD itu di saluran pencernaan ya, dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung sampai ke bawah usus dan ke bawah lagi ya. Ya, kemudian jantung itu di saluran dia di sistem peredaran darah ya, dari jantung kemudian ke arteri dan venanya seperti itu. Itu dua hal yang berbeda dan tidak menyebabkan ya. Jadi seseorang yang terkena GERD ini tidak akan menjadi lebih mudah terkena serangan jantung seperti itu. Jawabannya memang nanti gejalanya mirip antara kedua ini ya, ya mungkin mirip atau sering disalah artikan seperti itu, atau kadang orang serangan jantung dianggap ringan hanya GERD seperti itu, atau orang yang GERD sampai ke IGD merasa dia sakit serangan jantung. Nah, perbedaannya itu dari apa nyerinya ya, dari nyerinya. Kalau nyeri dari GERD itu dia terasa panas terbakar ya, biasanya di tengah dada atau di ulu hati kan, karena dia di kerongkongan situ ya, jadi dia seperti terbakar seperti itu. Nah, kalau dia serangan jantung itu dia terasa seperti tertekan atau diremas seperti itu ya. Nah, untuk serangan jantung ini tidak hanya di dada, kadang sampai ke lengan, leher ya, sampai ke punggung ya, sampai ke rahang. Nah, itu bisa nyerinya menjalar ya, menjalar ke sekitar dada ya, tidak hanya di dada, sampai ke lengan, leher ya, punggung seperti sampai ke rahang ya. Nah, nyerinya juga seperti ditekan atau diremas atau seperti tertindih seperti itu. Nah, kalau GERD ini perbedaannya yang kedua, dia seperti nanti terasa batuk atau terasa serak atau apa mulutnya terasa bau seperti itu ya, mulutnya terasa bau karena dia asam lambung itu kan sifatnya bau ya, atau disertai mual dan muntah seperti itu, atau disertai misalnya sendawa seperti itu, atau sulit menelan seperti itu. Nah, itu lebih ke arah GERD ya. Tapi kalau nyerinya dia seperti apa, serangan jantung itu berat seperti seperti tertekan, kemudian seperti diremas, kemudian kemudian disertai misal apa keringat dingin seperti itu ya. Tapi disertai mual dan muntah juga bisa serangan jantung ini. Tapi mungkin perbedaannya lebih di tipe nyerinya itu ya. Kalau yang satu seperti terbakar, yang GERD tadi, kalau penyakit jantung ini seperti tertindih dan dia menyebar ya, tidak hanya di tengah saja ya. Dia menyebar sampai ke lengan, sampai ke apa punggung seperti itu, sampai ke rahang juga bisa ya. Jadi mungkin itu. Tapi kalau untuk GERD menyebabkan sakit jantung atau resikonya meningkat itu tidak benar ya. Nah. Baik, terima kasih Dr. Radian Faisal atas jawaban dan penjelasannya. Kami informasikan sekali lagi, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0821-2444-1561 untuk menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan atau berkonsultasi bersama Dr. Radian Faisal di kesempatan sore hari ini. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, dokter. Pertanyaannya, dokter, apa saja pemicu GERD? Jika pagi hari saya suka mual dan terkadang sampai muntah, tapi karena perut itu kosong, yang keluar adalah sedikit cairan asam. Jadi keluarnya itu dikarenakan rasa mual, tapi jika tidak ada mual, tidak ada cairan yang keluar dari tenggorokan. Nah, apakah itu termasuk GERD, dokter, walaupun pemicunya mual, dan bagaimana penanganannya, dokter? Iya, kalau cairannya itu keluar hanya ketika muntah seperti itu atau ketika mual ya, kemungkinan bukan GERD ya, atau nanti mungkin bisa diperiksa lebih lanjut ya. Tapi kalau GERD itu dia mengalir ya ketika dia beraktivitas normal atau ketika dia istirahat, dia terasa apa aliran asam lambung dari lambung ke tenggorok ke kerongkongan atau sampai ke mulut, nah itu baru GERD namanya. Ya, kalau tadi bisa mungkin karena tadi mah ya, karena mah ya bisa juga bisa ya. Jadi mah dia mual muntah, kemudian agak mual kemudian muntah seperti itu ya. Tapi karena tidak ada makanan, akhirnya hanya keluar asam lambungnya saja ke mulut. Nah itu juga bisa karena mah ya. Kemudian pemicunya ya, pemicunya yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa makanan-makanan pedas, kemudian terlalu pedas misalnya ya, misalnya cabai sangat banyak seperti itu, atau apa misalnya apa terlalu asam seperti itu ya, buah-buahan yang jeruk atau yang sejenisnya jeruk ya, lemon apa misalnya jeruk seperti itu ya, yang terlalu asam seperti itu, atau misalnya buah-buahan yang masih muda seperti itu ya, mangga muda seperti itu, atau misalnya kedaun-daun muda seperti itu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan apa baik mah maupun GERD juga dua-duanya bisa ya. Kemudian tadi pedas, asam, kemudian ketiga misalnya kopi, dan kopi juga bisa ya, atau minuman berkafein ya. Kopi di sini juga bisa meningkatkan asam lambung ya. Jadi kalau tidak kuat atau mau tetap ngopi ya, ngopinya kalau bisa setelah makan ya. Ketika lambung itu sudah terisi ya, baru kita ngopi kalau masih kuat seperti itu ya. Jangan ngopi di keadaan lambung kosong ya, kalau tetap masih mau ngopi seperti itu. Baik, dokter. Baik, tentang kopi ini jadi kafein ya, dokter, masuk juga teh, dok. Apakah teh kandungannya sama dengan kafein, dok, sama dengan kopi, dokter, kafeinnya? Kalau secara umum teh ya bisa, tapi lebih rendah teh. Jadi lebih relatif lebih aman ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan dia misalnya mahnya parah, kemudian dia dalam kondisi perut kosong minum teh, ada kemungkinan kambuh juga bisa karena teh ini ya. Jadi pilih yang kalaupun mau kopi, tadi pilih kopi yang kafeinnya rendah ya, atau misalnya decaf itu ya, kopi decaf ada ya, kadang kopi decaf seperti itu, atau misalnya full arabica saja ya, tidak dia apa host blend dengan apa arabica dengan robusta seperti itu, atau full robusta itu malah dia menyebabkan asam di lambung. Kalau bisa full arabica ya, kopinya itu lebih aman di lambungnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter, bagi penderita penyakit mah, apakah diperbolehkan meminumnya ketika sahur ataupun berbuka? Jika boleh, lebih baik sahur atau berbuka, dokter? Kemudian untuk obat MAC yang ada di pasaran, apakah boleh dijadikan pilihan di konsumsi rutin ketika bulan puasa ini, dokter, untuk menyembuhkan atau meminimalisir penyakit MAC? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, yang pertama tadi meminumnya tuh meminum kopi maksudnya atau apa? Meminum obat MAC-nya, dokter. Apakah di ketika sahur ataupun ketika berbuka, dokter? Oh iya. Bisa ya. Jadi obat-obat yang dijual bebas ya, yang berlabel bebas, berarti bisa kita beli tanpa resep dari dokter. Salah satunya obat penetral asam lambung atau antasida ya, seperti itu. Antasida atau nanti ada yang lebih bagus lagi ya, yang bermerek seperti itu. Ada kadang bisa itu gabungan antara antasida dengan misalnya ada anti kembungnya di situ, bisa menangkap apa kembung di situ, atau misalnya ada juga disertai misalnya yang lain ya, tergantung nanti kombinasi obatnya. Tapi semua bisa dibeli ya. Kalau secara yang paling sederhana itu antasida ya. Antasida itu fungsinya dia menetralkan asam lambung. Jadi ketika asam lambung itu dirasa meningkat, atau dia punya kebiasaan ya, ketika mau makan ini dia nanti kambuh seperti itu ya. Maka sebelum makan bisa kita konsumsi dulu antasida. Antasida ini bisa 3 kali sehari kalau dalam kondisi di luar bulan Ramadan, bisa 3 kali sehari. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya mungkin cukup 2 kali sehari cukup ya. Ketika sebelum berbuka ya, ketika kita berbuka mungkin kita kurma dulu, kemudian air putih ya. Nah, setelah itu kita mungkin sholat maghrib dulu, setelah itu baru mungkin kita minum antasidanya ya, baru setelah itu obat mahnya itu diminum, kemudian baru kita makan sebelum. Jadi sebelum makan kita minum obat dulu. Kemudian untuk sahur ya, kita bangun sahur seperti itu, kita minum antasidanya dulu, baru kita makan sahur. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Adian Faisal. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami informasikan lagi ke nomor 0821-2444-1561. Silakan para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV. Kita masih dibersamai oleh Dr. Radian Faisal, Hafizullah Ta'ala. Tadi kita membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan penderita asam lambung ketika berpuasa. Baik. Kita coba cek lagi. Baik, ada pertanyaan, dokter. Mohon penjelasannya, dokter, untuk penderita keluhan lambung ini, apakah memiliki efek samping berlanjut jika tidak segera diobati, atau efek samping, dok, atau apa namanya istilahnya? Iya, mohon penjelasannya, dokter. Iya. Untuk penderita lambung ini ya, ketika dia tidak diobati ya, baik GERD maupun baik MAH, dia tergantung keparahannya dulu tadi ya. Ketika dia dirasakan parah seperti itu, MAH itu parahnya ketika dia sudah mulai muncul darah seperti itu, sudah mulai mual muntahnya sering itu, sampai ke kekurangan cairan, nah itu sudah dikatakan MAH yang parah ya. Atau misalnya dia GERD itu ketika sudah sangat sering, misalnya reflaksnya sangat mengganggu, sampai sesak nafas, sampai kesulitan menelan seperti itu. Itu kan nanti dia bisa mengiritasi tenggorok kerongkongan seperti itu, bisa mengiritasi kerongkongan. Akhirnya bisa terjadi penyempitan kerongkongan, itu bisa terjadi ya. Nah, maka kapan perlu diperiksakannya? Ketika sudah sangat mengganggu ya, kita periksakan ke dokter nanti. Bahkan sampai MAH ini bisa sangat parahnya itu bisa sampai rusak lambungnya, artinya dalam parah-parahnya itu bisa sampai, karena ada luka di situ, di akhirnya lukanya membesar seperti itu, bisa terjadi lubang di lambungnya itu dalam kondisi yang sangat parahnya. Nah, maka ketika sudah mulai muncul gejala-gejala yang mengkhawatirkan ya, segera diperiksakan nanti. Pemeriksaan dari dokter mungkin bisa kalau perlu nanti bisa diendoskopi, artinya nanti dilihat ada kamera dimasukkan ke dalam mulut, kemudian nanti sampai ke tenggorok, ke kerongkongan, sampai ke lambung ya, dilihat nanti ada lukanya atau tidak seperti itu, kelainan struktur saluran pencernaannya nanti bisa dilihat, nanti bisa diobati oleh dokter. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Dan ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Dr. Faisal, sebagai penutup dokter, mungkin apakah ada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan lambung dokter yang perlu diperhatikan ketika berpuasa? Kemudian mohon juga tips kesehatannya ketika berpuasa ini dokter, kita masih ada di hari kelima ya. Mohon tips kesehatannya agar kita maksimal dalam beribadah kepada Allah dengan tubuh kita yang sehat dan terjaga kesehatannya dokter. Ya, untuk penyakit sekitar lambung atau saluran pencernaan secara umum ya. Kalau saluran pencernaan secara umum bisa juga diare, itu juga mungkin sering ya, karena mungkin kita katakanlah buka puasa di luar itu mungkin tidak kurang higienis seperti itu ya. Bisa atau misalnya diare karena tadi sama makanan pedas tadi yang terlalu pedas dan terlalu asamnya tadi mengiritasi, bahkan mengiritasinya sampai ke usus. Jadi bisa sampai diare ya. Jadi gastroenteritis sampai dia mah dan plus diare seperti itu karena tadi makanan terlalu pedas atau terlalu asamnya tadi. Nah, itu penyakit yang mungkin terjadi ya, salah satunya diare ya. Kemudian untuk tips kesehatan secara umum ya di bulan Ramadan ini ya. Hampir sama seperti yang di luar bulan Ramadan sebenarnya. Pertama jaga pola makan ya, pola makan ya, kita sahur dan berbuka itu makan besar mungkin ya. Nanti ketika setelah tarawih kita mungkin diisi snack yang bergizi, itu bisa ya misalnya buah-buahan atau misalnya snack yang tinggi protein seperti itu bisa ya. Nah, perlu juga kita ketika bulan Ramadan ini dibatasi ya, garam dan gula perlu kita batasi ya. Kadang ketika berbuka ini terlalu manis ya, minumannya terlalu manis, kemudian ada takjil manis juga ya seperti itu. Nah, perlu dibatasi gulanya ya. Nah, tetap maksimal itu 50 gram sehari untuk dewasa dan untuk 25 gram sehari untuk anak-anak ya. Garam juga dibatasi ya, masak jangan terlalu asin seperti itu ya. Kemudian lemak juga dibatasi ya, minyak ya, jangan terlalu banyak ketika menggoreng ya, atau jangan sering makan goreng-gorengan seperti itu ya. Terus, secara umum pola makan seperti itu. Jadi pola makan harus ketika sekali makan harus ada karbohidrat, lauk ya, sayur dan buah seperti itu. Itu pola makan. Yang kedua tadi pola olahraga ya, tetap kita diusahakan ya paling tidak ya stretching ringan, atau misalnya olahraga ringan, jogging, atau misalnya di rumah ya stretching, atau misalnya dengan tubuh kita sendiri ya, kita lakukan gerakan-gerakan yang sederhana seperti itu, tetap harus ada olahraganya ya, pola olahraga. Yang kedua misalnya yang ketiga pola tidur. Nah, pola tidur ini juga sering berantakan ketika bulan Ramadan ya, berantakan karena kita tarawih mungkin kemudian lanjut beribadah yang lain, tilawah atau misalnya berzikir sampai agak malam seperti itu misalnya ya. Atau kemudian bangunnya pun lebih pagi karena harus sahur seperti itu. Mungkin setelah itu paginya harus beraktivitas, mungkin harus kerja seperti atau misalnya harus kuliah ya. Nah, maka kadang waktu tidurnya ini juga berantakan. Maka diusahakan ya kuantitasnya minimal 6 jam ya. Minimal 6 jam itu gabungannya. Kalau misalnya malam misalnya baru katakanlah tidur jam 10, bangun jam 3 misalnya ya, baru 5 jam ya, maka kurang 1 jam atau 2 jam lagi mungkin mungkin bisa di siang hari atau misalnya pagi hari kalau masih bisa ya, setelah syuruk seperti itu bisa tidur lagi seperti itu kalau masih sempat ya. Kalau tidak bisa mungkin di sore hari atau di siang hari ya, diusahakan minimal 6 jam ya. Kalaupun tidak bisa ya paling tidak kualitasnya kita jaga ya, kualitas tidurnya kita jaga, artinya ketika kita tidur itu meskipun hanya mungkin 5 jam, 4 jam tapi berkualitas ya, tidurnya benar-benar berkualitas. Artinya di situ tidak terbangun-bangun ya, kita benar-benar sangat pulas seperti itu. Energi kita kembali ketika bangun seperti itu. Nah, kita harus mempersiapkan tidurnya ya. Tidurnya yaitu kita jangan ada lampu di situ ya, kita matikan lampu agar suasana tenang seperti itu ya. Kemudian kita bisa mulai dengan zikir-zikir sebelum tidur, atau kita misalnya kita berdoa seperti itu ketika sebelum tidur, artinya merilekskan diri ya. Nanti ketika kita tidur bisa rileks ya. Sehingga ketika tidur itu bisa maksimal seperti itu. Jadi baik. Pola itu. Kemudian yang terakhir mungkin stres juga. Pola stres mungkin ketika Ramadan ini stres ya, maka polanya harus kita ya tetap mungkin melakukan hobi, atau kita salurkan stres kita dengan cara yang baik seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas sharing bermanfaatnya dan ilmunya Dr. Hadian Faisal ya, tentang tips kesehatan berpuasa. Semoga ini bisa menjadi bekal ilmu kesehatan juga ya Sobat Muslim bagi kita semua. Selain ilmu agama dan syariat, fikih-fikih puasa, ibadah dan lainnya yang perlu kita persiapkan Sobat Muslim untuk berbekal satu bulan ke depan. Tentu ilmu seputar kesehatan seperti ini juga perlu untuk kita ketahui ya dan kita terapkan, karena selain kita beribadah dengan ilmu dan dalil ya, kita juga perlu fisik kita yang fit dan kuat Sobat Muslim, agar kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Dr. Hadian Faisal atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Faisal dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada. Kita dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Hadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik, tentang tips-tips berpuasa bagi penderita asam lambung ya. Dan juga tadi beberapa penjelasan secara umum juga, tips kesehatan bagi kita semua menghadapi bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk beribadah secara maksimal dan juga menerapkan gaya hidup sehat, sehingga kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih banyak keutamaan di bulan Ramadan ini dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Ikuti terus program-program spesial Radio Muslim Jogja di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah Halo Dokter spesial bulan Ramadan di 3 pekan awal ya, atau di 20 hari pertama bulan Ramadan setiap hari Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.